Bandung Irak. Malam ini bekerja bareng Prima FM, Radio Wong Hargulis, Zona Production. Diilustrasi musik ditata apik oleh Mang Yadi Mulyadi sebagai juru belakang, Mang Ucin Megijet sebagai juru suling, Mang Daklan sebagai juru demung, Kang Udin Langlang Buana sebagai juru gitar klasik, dan sebagai jawara Gambang Dunggal Dian Prima, Mulat Adi Mulya. Sebuah kisah yang teramat dramatis, simpatis, jua dilembari lewat kisah-kisah romantis yang sekaligus akan menghadirkan jawara dagelan Dian Prima yang akan mencipta humor dan canda bersama Wak Sontong dengan bodor yang sudah kesohor, terkenal di mana-mana, Teplok namanya, dengan judul cerita Mendung Ireng. Aduh ampun, Batur-batur mah wis pada turu, wis pada ngedeng, wis pada lelusun. Ari kula mikiri bae janji, ari beli ditepati boka duwe utang. Ari ditepati wong lanang janji nelok meleset. Janjine wong lanang, apa pada taya wong lanang, ari janji. Janji ini baik, janji ini masing sore, tegang bengi wayam ini, durung anak layap kelayap. Si macet bokat ya dalane macet bokat dalane macet dipeduki kabeh kunumang ning dermaga kunumang dalane macet tuh dipeduki kabeh mobil pada mandeg kune dalan apa dikedungi kumang dalane apa sing dikeduki ku dalane mobil. Iya, rasane marasane macet nang mengono nyamang nang dalane dikeduki bokat nyamang. Sengkana macet, sengkene macet nyamang. Dadi macet kabe, duh. Bokatan alangan konon kok. Kula mawatir kini mang. Khawatir kenang apa sih? Aiyah, bokat macetnya macet ning randa ora mang. Ku mamang majeng iloni baik jaha. Iya, rasane. Aduh, kula mah wis kaya nek. Bener kagila-gila mamu jangan. Iya ya mang ya, kegila-gila bakal macet ning randa mah. Jujur kaya cemprong. Semene kula nonggoni sing sore ne. Dulu saking lame dewe kang paling mang ya di non apa no bukan sampean baru kelayap be demenane kula mang siapa ika demenane senoku mas Hendi kak mang oh si Hendi kenal tak mang. Ya kenal kun mah Hendi kun mah. Cik kok sama mamang mah lo kenal baik ah. Lah Hendi bocahnya pendek, rambutnya cepak, ku. Wetenge sadar bledik. Iya. Ah ya bener kune mang iya. Iya bature mamang kun ma. Ai bature mamang ta mang. Iya. Duh ya kune weru beli si mang, mas Hendi ku mendi. Ngomong sama janjian ini mang. Oh lalu sana aku lagi nunggu mas Hendi. Lagi nunggu nih mas Hendi janjian jare dewek mak ini mang. Mas Hendi gemenane sana aku non. Lalu demen yang apa sih mang? Ai mamang mau demen yang apa? Buku-buku aku lah demen ku mang pasti anak. Kelebihane. Ya kelebihane Mas Hendi iku apa? Kelebihane Mas Hendi ku mang wonge baik. Wonge jujur. Konon. Senajan wong melarat bling aku wong sugi, padahal mah wong melarat ku no mang. Iya ya. Pancen wong demen ora kurang pengen. Wong becik kurang kurang. Demenane senok papa beli nggak anu dingin tangkap dimikir dingin tak senok pun. Beli sih mang. Ari Hendi Hendiku, bocah itu tukmis. Tukmis mani, tukmis siapa mang? Ari Hendiku tukmis di dalam wadon batu yang klimis ku pada disenengin lo, aku demenane. Kuno mang, bakal wong tukmis ku doyan demenan. Iya. Beli apa sih dia kula mah beli lok demenan. Wong demennya kula baik je lah kamani. Jari senok yang minggu mau dolan yang karo mamang dengan anak kawat dulu gaber. Mendi kuno mang anak kemang dulu gaber ku mang. Mang anak pinggir dalan ku ning pojok ku. Ning pinggir dalan? Iya. Ah mamang malok mengkonon mang. Masa dipercaya nih mamang senok. Buku beli percaya mas yang diku wongnya jujur mang. Ya jujur saja nang adepannya senok. Terus ninggurine? Ninggurine mah ini wong akeh demenane buktine karo mamang ning kono. Ha, gak kaya konon sih mang mamang malok mengkonon aku kukulane lagi kesel gini mang. Buka mamang maaf. Kulane ku kesel sing sore ora mang nonggo niku mang beli teka-teka ku. Ya masa ngarep teka-tekaan ya mampir di. Siang periksa milisu menang pisan ditinggal kari. Suwe biburung mampir dingin anak kawadul gaber no bocah bagus iya. Ayu anak emang udul dul dul gaber iya oh. Bocah bunder kuning manis no lah kapa apa sih lama ayam martabak arane gak kumak kuning manis mo ini artinya kapan dengan mamang ibu bocah kumak buka mang kulane pegel nonggo nih kumang ya, indah teh teka beli tekang esuk kumang iya tekang esuk tekan jam telu gua apa marah tekane iya kulane pegel mang ari kaya kene mama eh baru beli nang jero Indonesia Mas Hendi priwe sih ari Mas Hendi ke bakal ning warung ku arane Darmaji ari Darmaji ku arane wong ya dudut arane siapa arane makanan Darmaji ku pangan dog lima aku siji idi mama mau ku arane maling ku ma ya iya ku biasa Darmaji ari oh Hendi mama mamang pas yang dia kula mamang beli mengkonon mang sekamang pegel teman kula kumang nunggu nih kumang indah teh tekang waya subuh teka beli ya tenjak sebelah kene ngali ngali sebelah kene boka tekane sing lawang arep mas sampean ku tekane miang-miang kursi miang-miang bu buat kita mah kursi beli kursi salon hari wong demenku katone Mas Hendi bayak yang ganjel bening mata ya no. Bayak ganjel bening mata ribengi waya di rayas bele emek gede sarang sedere saking margaris sedere kula saking kumari kisir gede apa bu saking wanan maya apa bu tak kamu bu ngewis tak kamu ngewis tak kamu ningguri anak wong ebo. Anu nema bu, suara dehe memang krungu anu nema bu. Mumpai menang abe bu kulain dahin dan nyewot ya bu ya. asal anak pun anak kesel bu, hari nongguni suwi ku bu. Ibu gak pada ora bu, bakal nongguni suwi aku kesel bu. Menanggulan ini ya mu. Asal diwuruk. Kurnia. Tenang ibu ini, pun kajian kita ini lagi kesel. Lagi apa nok? Lagi kesel. Gelendang dewek bayi. Kurnia sayang, iblis peranti-peranti senok panggur-anggur. Biasanya bakalan suara di masjid ini wani ngudat. Apa lagi dipikirin saya? Mau sebelah kini bokap Kurnia. Oh, sebelah kini sebisa mana? Tiwas buru-buru cari dewek mah, pengen ketemu. Tiwas buru-buru sing omah pengen ketemu. Karo pacar takkan nenggene mang apa ditai bayi bokong kok ya bu beli peranti-peranti terus balik bayi heng balik heng dari pacar dimenangkan ya, gaya mang terus mending balik-balik bayi boleh luh barang isi kenang cangkul raja apa gini kan sampe yang si nyangkul ini apa ya dari pacar dimenangkan bayi orang iya mumpung masih wayam ini enak-enak lah balik manik. Oh, Kurnia. Sebenarnya masih di kelalen apa sebenarnya kan lagi ada di pikiran Kurnia. Beli peranti-peranti, betatut mencuk. Ini saya. Halo teman gini kak. Iya nok. Iya. Ngayong sore pagang isuk. Ayo katon bae seliwate. Keter temen. Waktunya jam pira, janjinya sampean ku singet sore. Pulang pun centul, bayang kayak kukuk nongkong jam pira. Bayang dong yang kebun. Oh iya nok, iya. Sampean ku beli melas-melas jajan yang ku laku mas. Pulang ku mamuni sampean ku pegel. Baka wong ayu makan yadi. Apa deh? Aja maning meseme. Meseme ya? Nangisnya ya? Berbesmi deh kan, Kurnia. Patone apa nyeh? Masih niyak lalenok duwe janji karo senok. Sebenarnya jam 8 pengen nasi-asian nonton organ ning mama-mama Haji Sampur jare Nana Diana Sastra. Terus sampeyan iku mendi, Mas? Kurnia ini masih arep ngomong karo Kurnia. Bu, kulane mau menarik dugal, Bu. Kowe wis ndeleng raine aku kok bisa dugal, Bu. Demen sik kulane, Bu ya. Bisa jadugal maning ya bu ya. Bisa jadugal maning cemas lah. Kurnia aku udah ngerti nih keadaannya Mas Yedi. Udah ngerti nih sampe aku. Iya Mas Yedi itu janji karo Kurnia sore mau. Cuma mau sore gunok Mas Yedi wisdang dan wisadus. Diaturin Mama Kaji Darkim pokon bongkar bawang di pasar anjatan dan terpaksa masih di rumah. Dadi sampeyan tas menggawe. Tas menggawe. Tas mola. Pesan mola. Tas kerja. Kerja. Oh iya melas temen cok. Pacari gula jadi kongkon menggawe. Aja menggawe maning mas. Kurnia. Iya, Mbak Kurnia ngomong kayak konon, Mbak. Si ejen keadaan ini. Mas ini anak wong ora duwe, Suno Kurnia. Urut dewek anak wong belara dunia suki kita. Mas. Paribasane ibarat langit karo bumi, Mbak. Nanging cinta, sayang. Mas ini wis kang ora kependhut. Ari wis ngomong cinta, ngomong sayang kula anakku Mas rasa les. Terus kali kepoyo-poyo bae. Iya. Aku tak kepoyo. Bini saya. Mumpung lagi sepini ke wong. Ati sutra. Lamine telurasi condok kenang. Urukan Kurnia keadaan Mas Edi. Paribasane pengen iya jejer pasang. Kah kaya anak mama kaji darukum. Pengen ah, pengantenan ya mas. Pengen kawinan ya mas. Pengen nok. Cuma bukan lebak kunuman nok. Sing dari penghalang. Sing dari rintangan. Wong kawin nok beli cukup karo pengucap bae. Nangin kudu anak sejen-sejene. Wis mas, ya, ya, ya. Masalah sejen-sejene tanggung jawab Kurnia. Ya. Kurnia anake wong sugi, Kurnia anake kaji kenclo, aja wati raja melang, kader turunannya mama kaji. Syukur, tenang bae sampean. Ora usah menggawe, ora usah kerja, ora usah molak, tenang dijamin. Tapi kadang-kadang nok masih dikang sebagai wong lanang wirang nyadang kaya konon. Wis menang bae sampeyane sing nurut bae sing penting kula karo sampeyan ku cinta. Kurnia cinta. Kula cinta ning sampeyan. Kurnia sayang karo Mas Yadi. Kula sayang. Sekin Mas Yadi pengen weru. Ungkapan rasa hati Kurnia sing paling jero. Bengikin mumpung lagi sepi ngewok. Rasa sayang rindu kangen Mas Yadi kang wis ora kebendung kanggo Kurnia dewek. Temenan ta. Selawas hubungan. Aduh. Selawas percintaan karo Kurnia. Kaya-kayanya merinding. Kenang apa sih, Nong? Sampeannya ngomongnya cinta. Pasti saya. Kulane cinta. Masih disayang. Loro-loroane cinta, cinta, Mang. Saiki masih dipengen seneng-seneng mumpung dau ketemu karo Kurnia. Kadergadok ibarat wong kini mah tinggal nonton, ora. Jaga duene kita wong loro. Sing jejen mah tinggal ngontrak, bae. Iya, ya, Mas. Sampean mah ngontrak, Mang. Kurnia. Kula mas. Aja wati lan aja melang nok. Najan masih di anak wong ora duwe. Cuma modal cinta, modal sayang kanggo Kurnia. Paribasane, najan wong kini sing ayu pirang-pirang. Nanging rasa cinta hati masih dibiarkan kegoda nok. Minta kayu sayang. Temenan sama sucapane sampean. Pasti saya. Beli bakal bohong. Pasti. Loba. Cuma Kurnia sing dadi kandulane ngati. Jareku cinta, cinta. Sampean tekani ngendi. Tuntungi jagat takkan pasti dekti buri. Jareku sayang sampean. Kiamat kula beli bakal hianat. Najan kula anani seberang lautan. Kelayari persetan akhir rintangan. Senajan berat lan bingung. Cita-cita indah seindah langit hingga. Cita-cita indah kaya fata morgana. Oh, oh, oh, oh. batin kanggo seneng. Lah kawong sejene. Lah kasane. Bila kang dadi bujane ati, sing dadi gandrungane ati kuwi dewa kang paling ayu dewa. Toba, kayane beli kuat mas tulas. Rasa seneng lan bunga bahagia no. Bisa tinemu karo Kurnia. Bisa sayang-sayangan karo Kurnia. Sampian demen wong siji pancen sing bengen cintani kadang wis paten krungu no kayu krungu mas cuma Kurnia nganggo kula dhewe cuma Kurnia dhewe no. Ampun beli kuat sudah karep ngomong apa maning mas kula wati. Oh iya yeah? Terlincah terus nasun dunia akhirat cita-cita indah seindah langit jingga cita-cita indah kaya fata morgana. Oh, oh, oh, oh, oh. Bahagia. Hubungan ini hingga dari Kurnia tinemu tekan yang jejer pengantin no. Tanda kita di biani mas Hendi jadi pengantin ku ya mas. Pasti saya pada mas senok pasti kula gak pengen senok jadi cinta. Pengantin cinta Kurnia saya sayang Kurnia kula mas aku wongai. Sampian demen wong siji pancen sing bengen cintani kakang wis paten temenan mas pasti saya rasane beli kuat yen wis krama kenarayane sampean Kurnia kula mas masih di orang rayu no. Ungkapan rasa hati pasti di kang Kurnia mas kula wati. Oh iya yeah? Sampian khawatir lincah tresna sun dunia akhirat cita-cita indah seindah langit jingga cita-cita indah kaya fata morgana. Oh, oh, oh. Bakal ditakoni mama enggi kok bakal ditakoni maning iya menang abai sampe tapi masih di gemeter bakal saya yakin wis menang bae sing nurut sampean hem hem hem hem watuk bae aku bakal mateng diundang dem aduh nok priben gini mengkone wis menang sampean si Kurnia kula mak lagi apa nok lagi demenan. Iya. Ari demenan panganan apa Mang Yadi? Panganan emplot. Bahan cireng kuno wa. Cireng. Iya, toli digoreng, toli diplok enakan dulu. Jaluk demenan nek. Ah, mama demenan jeng jaluk. Demenan nek kula kulanang, Mak. I demenan ku panganan apa, Mang? Wong beli apa-apa. Panganan bokok. Panganan ciplok. Ciplok. Sing mau nok masih lagi balik bayur tadi. Seneng sampai ane sih mau balik. Kurnia. Kula, Mak. Mrene. Rene, Rene otakane. Mrene. Nah, ya. Rene lu mana nurut apa? Sing lanange ning kana. Kana. Ya. Sing lanange aja meluan. Kurnia dewek. Keket temen. Wae matanya aja merem coba wae. Sering makan kuku Bima. Arikun siapa Kurnia? Ai kenalakon mama kinku pacare Kurnia. Oh pacare Kurnia. Pacar. Pacar. Lu. Ngerti beli makononku. Apa ku mah? Anu ngadu manuk. Oh ngadu manuk biasa ngadu manuk. Ngerti beli kiku-kiku. Apa kiku-kiku Kurnia? Lanang bari wadok. Aduh. Aduh. Kayak pikiran api bae tua-tua. Iya. Aduh Kurnia. Setuju ya mas. Setuju Kurnia. Direstui ya mas, direstui. Terestui Kurnia. Kun maning Kurnia wis gede. Mama wis pengen duwe putu. Asik. Mang Yadi. Nun, apa jenok? Bakalan pulane dadi penganten. Oh, kon mame pengen gris putu. Iya. Pengen diompoli. Mama pengen diompoli. Pengen diuyui. Ih, pengen ngemban putu. Oh, iya. Si mama Mang Yadi. Mama si mau ku. Ki mekenen Kurnia. Oh, mengkelek jenok. Ih, mengkenen. Priben kan wong lanang pun kan mertamu ning omahe Kurnia. Ya dihormati sih no. Nah, iya ya. Nah, ya dipai wedang tah. Ai iya, kelale nasale ngobrol bae kulane. Dipai kopi tah. Dabur ya, Wak. Dabur tah. Krikit-krikit. Dihormati. Iya, nah. Sebab tamu itu minangka raja. Raja. Loh, kita dihormati. Iya. Ya. Mas Hendi. Kurnia. Mas Hendi yang pengen Mas Hendi ku gemeter mbono. Tenang abae Mas Hendi. Mama yang urwa mama beli galak. Triwas mau pengen balik nok. Wis meneng abae. Apa dijari mamae nok? Mas Hendi ne kok kon disuguhi. Disuguh. Mas Hendi ya pengen disuguh. Pengen nok. Pengen disuguh je mas. Nyuruh suguh tadi tiba. Mang Yadi, triwas kita ku gemeter Mang Yadi. Sampai ane disuguh gelem bae Mang Yadi. Bakal jadi mantu ni wong suci. Mas Hendi pengen nginum kopi. Apa jadi Kurnia bae? Pengen gawe susu. Nah, ya pengen gawe susu. Engko si mama mah kula nu lagu ngerayu. Pengen nyusu. Pengen gawe susu no. Kok disosoni ya, Mas? Hei. Disosoni. Dipai wedang susu. Ai, ya pikelingan pengen disusu. Pengen disusu. Pengen gawe susu. Kok meneng-meneng. Kulane arepane ngedhok wedang. Oh, selokur ya pan. Mama ya gawe susu beli. Wis nebruk aja malah sakur wis. Wis. Ada jaluk ya, Bang, habis mateng. Anu, nakur. Nan. Mama ya udah digoyang susuku. Doyane apa, Mang? Ini mana pe solar sampai banter. Kayak laptop. Bang Yadi bakal Hedi dadi mandir wong suki kini, Bang. Nah, syukur. Ngenalaken kula, Mama. Iya. Siapa sih Rana? Kula Hendi, Mang. Hendi. Leres. Bocah saking endi, Sang? Saking Cirebon. Saking Cirebon. Cirebon. Anake siapa? Anake Mimi Yaya Darsia. Mimi Yaya Darsia. Duwe sawah pirang hektar, Hendi? Nah. Ya bener, Pak. Ya mbono. Boro-boro tekaning sawah. Pating. Mobilnya pirang glintir Hendi. Satu gel galang kau radio. Satu gelak. Biasa Pak Ari wong kota pabrik. Pabriknya dia pirang glondong Hendi. Aduh mama, boro-boro teman pabrik mah. Boro mati. Mobil beli duwe. Pabrik beli gablek. Mobil beli duwe. Om, biasa tabungan ATM. Ya, ATM. Dua pirang miliar Hendi. Boro-boro ngerti dengan ATM, Mak. Saweran ya 20.000 wis. ATM boro-boro ngerti. Ari sira gimana ke arepan apa Hendi? Cang. Dolan yang kurnia, Pak. Dolan yang kurnia. Leres. Maksudnya dolan. Hendi cinta karo kurnia nabi mama. Oh cinta karo kurnia. Sira ning umur deh balok duwe kaca beli. Ya. Maksudnya mama. Duwe kaca beli ning umur ki. Mama mau karena kurnia ngomong setuju, Ma. Wis duwe kaca beli sira ning umur ki. Hendi orang ngerti, Ma. Bakal beli duwe kaca-kaca coba ning balong. Ngukur coba. Ngangontak coba. Akita kuwong melara. Akita kuwong beli gablek. Ada selewa-lewa. Mawas diri. Mama kok kaya konon sih, Ma. Maksudnya? Mau ngarepan di kurnia beli kaya konon perang satu, Ma. Ya terserah. Jari ini mama harus nyetujui hubungan di kurnia karo Hendi. Jari sirane yang setuju. Sirane ngeret dunia kita ya. Ya Allah. Arep ngeret ya. Prak dong, prak 12 panang. Wah. Mama. Nang apa akhirnya kaya kene? Semawana kurnia. Wani enakan Hendi ngurung kok kening. Hendi, kula. Ari wong perjodohan babat bibit dan bobot nak. Wong sugi karo wong sugi mani. Wong melarat karo wong bika blek mani. Ki kaya sira bener kawin anak kebesar nyem. Orang nyangka mama bisa ngomong kaya kono. Hendi sampai segin orang ngerti, Ma. Duduk arep ngelamar kurnia bakal sira. Arep ngejen di keluarga dek Haji Kenclo. Arep ngedek-ngedek martabat dek Haji Kenclo. Ayo lu mana sih, boten tujuan Hendi gak kaya kono. Pala. Ini terlanjur cinta, terlanjur sayang karo kurnia. Mimpi bakal sira ku mimpi Hendi. Pala lebih kaya mani tak terbunyi anak Haji Kenclo yake ya, nak. Pinter ya, nak. Ayo lu ngasih kena. Lu nggak? Iya, Ma, iya. Lu nggak? Percuma bahasa. Lu nggak? Sing mawas diri coba. Iya. Kurnia. Bukan miskin ini perjalanan hubungan ini cinta yang masih di karu Kurnia sampai tangan yang gini nom. Aduh ampun. Namun soal jodoh. Pasti bakal ketemu maning Kurnia. Wong melarat karo wong melarat maning Hendi. Ngerti. Ada ngimpi yang kami ngajikan selalu sila. Ayo lu ngasih kena. Tak sebenernya sila sangka. Tak pateni sila. Omongan di wong suki memang kayak kudon kabur. Terserah. Ayo lu. Kurnia. Selamat tinggal saya. Usah cuma Kurnia. Ayo lu ngak. Bukat miskwat Kurnia jodoh mah pasti ketemu Kurnia. Dasar kere sila Hendi. Iya, Pak. Ayo, Pak. Kurnia. Ini sayang cinta kamu semua. Iya, Pak. Lu, Pak. Ayo. Wong melarat pengen aku sugi, ya. Pinter. Ma. Banyu nentok. Wis aku apa ya, aku, Pak. Aku ae praga tentang tukang suling doyan inung asal ngempos bae. Wis baju pola bae ora apa gelem. Jagateku ketiga ora mah. Lah ke banyu. Ya wis kok tuku bae ning warungku. Cima. Mas Hendi ne mendi ma? Eh? Mas Hendi ya, Mas Hendi ya mendi. Mas Hendi apa di sini mama pantu kudut jenok. Idi, mama marah kok pirang-pirang ning jero gedhing kaak. Mas Hendi mau ngerepotakan mama pengen metu jadi warung. Suwe tak beli ma. Ya. Bohong, bohong. Bohong, bohong. Apa bohong apa ma? Nok beli warung. Bulan ibu mama tuan. Hendi ku nok mau guring guring. Mang Yadi. Digebukin apa bapak? Iki. Mang Yadi. Iki. Digebukin siapa ma? Bapak Nira. Ma. Apa sih man? dikepukin Mas Yadi yang kumang. Ini Mang Yadi. Lah nyebutin iya kita Mang. Ini Mang Yadi. Kalau sampean kok disu di apa? Kon balik ke diusir. Tadi Mas Yadi diusir, Mang. Kok malah dikepukin dibalangin terus. Ini Mang Yadi. Mang. Kenapa Mas Yadi diusir, Mang? Jare mamaku setuju. Kurnia. Wis bokatan diusir ya diusir Mang Yadi, ari Mang Yadi, Mang Yadi. Kinok mekenen. Senok anake wong sugi gawa dunya. Ada anake mama mung loro si Dikurnia kang gedene Diana Sastra. Diana Sastra nurut karo mama akhirnya sukses. Sampai duwe mobil, umay gede. Eling-eling nurut karo wong tua. Jare mama mekenen Kurnia. Wis aja ngurusi enti kadur wong lanang kene pirang-pirang. Mong. Anak ponakan yang Kang Adi Sakur. Mong. Anak ponakan yang Kang Rasdi. Mong. Pirang-pirang kok. Kulane demen ini Mas Yadi bae, Mang. Kurnia, zaman kin perjodohan kudu bibit lan bobot kok. Wuru kudu bibite lan bobote. Sing ngendi astine sapa turunane Kurnia. Tapi kulane demen ini Mas Yadi bae, Mang. Kurnia, wong tua beripan blosorakan anak kok. Mong. Buktinya kakang ira kang sukses elegan ngurut karo wong tua Kurnia. Jadi sekian mama terang-terangan bae. Mama ya. Setuju beli gula karo Mas Yadi kumang. Kurnia. Godong gedang pacen blak-blakan bae wis tah mama. Mama beli setuju yang sira kawin karo wong beli gablek. Mama yang beli setuju. Ora. Ma. Kula dengan Dewi temenan nih Mas Yadi ma. Banyu mataku macakan, kaya nangis maning atine maningan. Kurnia, Kang gua apa mama dunyane suki akhirnya kawin karo wong beli gablek wong kere. Wate ketularan kere Kurnia. Jare mama mekenen nok. Wis nurutang mama eling-eling nurut mama. Mong. Kaya ya Yus nok Diana Sastra. Mong. Nurut kalo mama sukses. Mong ma. Kulane demen dari Mang Yadi bae. Ma. Iya. Yen mama beli setujui kula karo Mang Yadi. Kula arep nyeburi Mang Yadi. Maksudnya Kurnia. Bagian kula pisah bari mama daripada kula pisah karo Mang Yadi. Kurnia. Mong. Ma, selamat tinggal, Ma. Ma, Kurnia. Ma, sampurna, Ma. Lah, wah, ditinggal, Hawa. Luas. Wis Diana Sastra nih buri laki nih. Terus? Kin Kurnia yang udah kelanangan nih. Kesampian sih dibener asal. Aduh. Dibener arah. Dibener kenang apa, Mang Yadi? Ya sampean bisa nang jodohnya kesenangannya anaknya sampean. Itu dulu masalah mengkonon mak. Pribadi masalah. Kaji kencelokan wong terhormat nih kene ki. Iya weruh. Wong sugi. Sing sanjaning Kurnia pirang-pirang. Dene jodohnya karo wong kere. Hari anaknya sampean itu mainan wong kere siwa. Ibu cukup karo cinta Mang Yadi. Iya weruh. Tapi anaknya sampean kan demennya mantep. Ya terus kita kudu pripen maka makan kimak. Sampean mah. Mana digulati? Diulati. Dan parat tangin parat sumur mati langkat timpane. Lanang marat kadon marat. Jodoh mati langkat tambah. Diulati pripen maka ya. Sampean tegel anak sampean mangkat dewek kan. Ya sebenarnya mah tegel yang anak dar daging dewek. Ya iya kok ting bati bocah frustrasi kok ninggalan anak mobil bis tabrak. Kok urusannya kan karo polisi ku sang ingin anak siapa anak ewak aji kecelo. Kok berarti kan sampean ting bati Kurnia mangkat si Uma. Iya. Tekang dalan. Belai kecelakaan. Angger wong tua masih rugi ya. Ya iya. Hendi mah wong sejen dulanen. Ya iya. Kurnia lah kayak kawin manik karo wong sejen. Oh. Aduh, rugi. Ya iya sampean. Wis Diana Sastra bini Uma. Niburi laki nek Kurnia mana? Aduh. Jadi kudu susul. Susul, Pak. Ya wis, Mang. Apa? Kita nurut omongannya sampean tak susul ki, kurnia. Ya, susulan mana kan? Tapi titip rumah. Oh ya wis. Bukan listrik penagihan rong wulan bayarana dikit. Oh ya wis tenang urusan ya. Ya. Titip ya mang ya. Ya. Kurnia repot wong tua. Kehilangan. Ada budak letik hilang. Ada budak letik hilang. Amarasti matur kesu. Ciri-ciri ye. Ciri-cirinya. Bocah tersebut. Bocah tersebut. Nganggo celana loreng. Nganggo celana loreng. Nganggo rompi coklat. Nganggo rompi coklat. Bawa sarung. Bawa sarung. Ada topi ireng. Nganggo topi ireng. Kalungane tasbih. Kalungane tasbih. Barang siapa yang menemukan, barang siapa yang menemukan, harap dikembalikan kepada orang tuanya. Harap dikembalikan kepada orang tuanya. Waru beli wa. Anaknya siapa ya? Sore nanti. Anaknya siapa ya? Nah, yang buat berita kehilangan mau neng radio. Neng radio. Iya. Neng Prima FM. Ah. Sedulur saking kami ikadi. Nemu beli wa, bocewa nemu beli. Durung ketemu. Durung. Iya. Nah, kayak makut buah apa kan sih? Jisi. Gua ada ciri-ciri pas karo sampean. Celananya loreng. Iya. Rompinya coklat. Kopinya ireng. Ciri mana kita? Bokata bocah hilang, bocah hilang hilang kok gue. Aja ketinggalan nih bapak tuan rumah, Mama Haji Syakur. Sarang Mama Haji Syakur. Sejen karo bengen ya. Adilo sakila. Sejen ya, Wak. Bangga bengen maning kene iki pembangunane durung maju. Iya ya, Wak. Barang sekian menang delongan. Pembangunane maju. Iya ya, Wak. Pertaniane maju. Heeh, bener. Perekonomiane maju. Sareng mamaras jegedi. Segala-galane serba maju. Ana sing mundur, Wak. Apa? Wong nyitak bata. Hah? Wong nyitak bata mundur. Ya bakal wong nyitak bata mundur, mah. Bubak kabeh. Serang atas tinggi. Ngomong-ngomong, Yan. Jare dewek teplok ki lagi bujang ning Mimi Yaya. Wis lawas, Wak. Lawas, Nang. Oli pirang wulan. Ya wis beli kehitungan. Oli pirang tahun. Oli telung tahun setengah. Ngebe nongol be telung tahun setengah. Endah-endane. Jadi nyoba sama umah semene gede ku umah. Umah semene gede ne semene bagusnya gede kene randa ayah. Oh iya ya wa. Kunarane apa kudu? Sarep pada esok. Pengennya mah buku reduin ini ya. Oh pengennya. Pengen mah kerjanya ku dagang kangkung. Iya. Dagang pindang. Dagang serabi. Anaknya kaya guru beli. Singaran Endi kawin karo Kurniaka. Singaran Endi iya. Kawin karo Kurniaka ora disetujui. Mau nego. Nang wak aji kenceloka. Saking prihatin yang bocah sekine bisa sukses yan. Ki ibu yayak yan. Dunya nekinang pating telekek di mana mana. Aduh, dunya yang. Beli kewajahan ibu yayak dunya neku. Pengen beru, pengen beru dengan dinding setanggul-tanggul ya, terus ning kali-kali ning galeng-galeng sampai wininane mah beli kawut dilep ning kela-kela kating dilek genek artinya ana sing biyek ana sing mel-mel ana sing garing iki kayak kayak ndek kesampean ya Wak sebab wonge prihatin yan prihatine ibu yaya mah bakal atas semekaya oleh duit. Gage ditempelakan ning galeng blok, ning galeng. Oh iya. Komian maning, makaya maning. Oli duit maning. Gage ditempelakan ning galeng maning blok, maning ning galeng. Mulane dunyane ibu yaya pating krempel ning galeng-galeng. Oh, kaya doge sampean ya, Pak. Setan. Ari mikirin nasib mayat. Ari ndelengaken batur mau usaha kepada sukses ya. Ya iya. Ari mikirin teplok nasi bim larat bae. Berarti nak kue rongpulu. Teplok nak kue rongpulu, bakar rongpulu apa kono jadi? Oh, remekan balungan sing remekannya 15 kali 5. Sing remek 15 kali 5. Hitungan bewa. Hitung 5, Sri Lunggu Dunya Lara Modar. Mang bani kabar. Iya ya. Bae. Sebab apa teplok bim larat bae melarat diformalin jadi awet. Oh, pantesan sampai si melarat diformalin. Padahal maya cingaran usaha ku teplok tiruan karo batur yang alami. Mending alami. Ceritanya teplok dagang kangkung bengen ku yan. Iya, dagang kangkung ning pinggir jalan raya, gawa semobil kangkung brong. Terpasang ning pinggir jalan raya. Terus nasib lagi blesak yan. Ana mobil gandengan gawa kebo tabrakan jebret. Kebo mundur kabeh. Kita dagang kangkung pinggir jalan, alhamdulillah nang pragat. Pragat laris ya, Wak. Laris dipangan kebo kangkungnya. Jadi segitu duit. Ya gratis setan dari pangan kebo. Oh iya ya, Wak. Ya dari mikirin nasi mah orang tok-entok sirah. Tapi ya. Sing aran wong Islam nang kita kudu sabar. Aduh, bentar kudu sabar. Nah, contohnya mungkinin ya. Riwet. Bakal wong sabar mah. Tanggal lor tuku motor. Teplok mah sabar kong enteni tas panen ya. Iya benar. Ya iya. Tangga kidul nang balik sing Taiwan gawe umah gedong. Teplok mangko sabar enteni tas panen ora yan. Iya. Tangga kulon jalan-jalan telu anak. Tekang tikungan tabrakan jebret. Mati kabeh telu anak. Teplok mah sabar tas panen. Sabar. Kong enteni tas panen. Apa nang enteni tas panen? Nyusul ya, lah ilah lo temen-temen ya. Ajak ayam onun gua, bagian melarat, bagian sugi utang gak masih pengen nurit ya lat ya. Ngomong silat aja menang baik. Eh Wak, Nun. Ngomong-ngomong. Apa Yan? Ya, jare mama tuan rumah. Jare mama Haji Sakur. Mama Haji Sakur kan. Apa Jeh? Eh Wak, teplok aja bisa nembang beli. Aiyah, pinter konon sembarangan baik. Di lamun Wak teplok bisa nembang. Lamun Wak teplok bisa nembang. Mengko mama tuan di rumah bis ngupai buntelan. Nanti jalan nih. Go. Sedulur. Dulur. Sedulur. Sing siapa ku gua Wak? Koding yang dideleng anak surate ku ya. Surate ku. Mama Rasji. Oh, Mama Rasji. Mama Rasji. Mama Rasji, ya Ji. Oh iya benar, Wak. Mama Rasji. Sedulurnya Mama Tuan Rumah. Sedulurnya Mama Tuan Rumah. Jadi Mama Tuan Rumah apa ngupai manik ya, Wak, buntelan. Ya. Arep ngupai buntelan rokok. Ora. Arep ngupai buntelan duit. Duduk. Arep ngupai buntelan apa, Yan? Ngupai lamun sampean nembangnya enak. Enak. Mama Haji, siapa mau kan? Mama Haji Sakur. Mama Haji Sakur. Arep ngupai buntelan. Buntelan, tut. Ji, buntelan tut. anak gang rungu mak kita ujar yang aji biangnya kulaman keplok metu majarkan dikalungi. Lah ya bener wah dikalungi anu jewa ya. Dikalungi duit? Orang. Oh dikalungi gedang? Beli. Apa dikalungi apa jewa? Arti dikalungi slender. Gidi. Sekalian. Siramatu. Sekalian modar ya kono. Arpan dibayangi karo buntelan tut. Nembangnya kuja dada sing angel-angel. Iya sing gampang baik. Sing gampang baik. Benar. Ajak-ajak penyanyi organ. Ya, penyanyi nanti. Organ ake sing mati gara-gara nembang. Contohnya. Contohnya. Siapa? Pengen jerit sejeronin banyu. Plak pak plak pak plak pak modar. Ya wong jerit jadi jeronin banyu. Iya. Ya angel ya. Anak maning, sing rong tahun pegawaian yang jerit-jerit bae ning Saudi Arabia digebuki mati. Sapa iki anak pribadi? Sing mangkene kasih jeritan TKW rong tahun lawase, rong tahun kok emolan jerit-jerit bae digebuki mati maning. Maning ya wa. Anak maning. Anak maning siapa maning? Celanane ireng, kelambine ireng, bentinge ulah pucuk. Ulah pucuk kanggo benting nyokot budul cekit. Modar maning. Modar maning. Ya Allah. Kok sekali sampean nyusul mana ya, Pak? Ora pengen gua. Kita oh, sampai sih sudah sebelum pengen nembang apa? Ya kita menembang ke zaman bengengang baik, masih gampang. Nah, Priwe nikah. Nembang ku aja sing ngangel-angel. Anak maning sing sing makanya nak kasih nembang ku sing sing jam siji bengi enak lihat enak lah enak ya iya entah mira ya yang beri cipi bah jam siji bengi wayai wong gawe bayi ya ilaha illallah ewa hari gawe bayi mah beli susah jam siji mani. Apa sih? Wajah bentuk gak bisa. Ya Allah, ya panas ya. Jagat lagi langka udah wajah bentuk. Baribelan, bojang. Baribelan, abis ngatol kabe. Jarak kita mah bakal jam siji bengi. Ake wong nyitak serabi. Hari esok nyitak serabi mah. Ya bener jam siji kan wis esok. Jare sirap, jare sirap palat. Sampai jam 4 biasanya bu. Maka jari mulut sih, sampai jam 4. Jari mulut, mak jari mulut sih. Iya. Sampai jam 4, wayain jengat. Jari sirah. Jam 4, wayain jengat. Jengat apa nih? Hari barang aku sugar kan balik sih. Iya. Oh, beru kita gak beru, harapan balik. Lawas, harapan balik-balik dasarnya sih, buku. Kaulan je kita kujeplok, jarkan balik. Iya. Mulanya je sinyal sih kujamunnya kuku bima baik. Iya supaya sehat sih. Hampir jengat. Enak lagu pun. Gua lagu apa pak? Lagu nih. Iya. Sing gampang-gampang bayar lat ya. Lagu apa lat? Ah? Keterbalik ke mah judul karling goblok. Wah. Kegian. Tanggung menghormati Mama Haji Saku. Coba tadi MC dingin dari MC. Di MC? Iya. MC ku ngerti plisian. Bu apa sih? Bakal MC ku modal cocot. Oh konon? Iya ngacak tadi MC dingin. Tulis yang tegas loh melaku ya kok tadi MC aku. Melaku tulis yang tegas? Iya kayak wong kenang cacingan. Eh kita mah bayi ajaib nyongan gua. Oh iya coba sih tegas ngomong tadi MC aku. Bangan siake tapi bila lemu kayak sirane gede banget gol padahal sirane pada banyak arok kita cilik wisra gagian tadi MC sih bener ngomongnya ah yangot kita mah santer nang lah hari MC gulungannya kesing ganteng seganteng oh. Si kayak robot bakal beli anggar tak efek lagi deh busuk. Si benar kok. Si kayak banci. Kayak banci pasar ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sing nonton ku ana lanang, perasaan ku sing semau wadon kabeh. Wah, saiki sampean mah beli krungu. Sabar kita Maya. Sabar. Khusus buat bapak tuan rumah. Pak. Iya, Mah. Iya benar. Khusus buat ibu tuan rumah, iya, Mah. Tidak ketinggalan buat para penonton, ya Ton. Tidak ketinggalan buat tukang shooting, ya Ting. Iya benar. Tidak ketinggalan buat tamu undangan dari Desa Sukra, ya Kra. Iya. Tidak ketinggalan pula buat undangan dari Bongas Pentil, ya Til. Iya ya. Ayo ngomong coba. Anak beli sih undangan si Bongas Pentil. Ya nak. Tidak ketinggalan buat undangan sing Bongas Pentil. Ya. Aduh, angel. Bisa jadi disebut mana Bongas Pentil. Ada di Jawa ya. Bongas Pentil, maaf. Ya, Lot. Tidak ketinggalan pula buat para pedagang. Pedagang, gang. Pedagang apa, Pak? Khususnya buat pedagang Sprite. Sprite. Enak Sprite, mah. Ya, iya. Tidak ketinggalan pula buat pedagang bodrek. Ya. Bodrek. Tidak ketinggalan pula buat pedagang paramek. Mek. Mek sotin bakal biak koplok. Bakal sing melmel mangel. Bakal sing melmel mah. Mek. Duh, angel bulat. Angel paramek mah. Sudah parameknya saja diganti dengan pedagang teh botol. Ya. Botol. Angel teh botol bapak ya, sampai ada teh botol ah, teh botol manggil kan tulis teh botol, aduh. Ayo Pak, ya Pak. Enang, ke teler-teler wa, ah, teler-teler koplok sih mau kita ngomong. Lelah loh. Wailah, kembali aja dong, kembali Sukra, kanggo wong patrol, kanggo wong anjatan, ora ketinggalan. pinggiran wong parean wong kampung silang monitor prima. Sampeyan karo sapa ning kene kuwak? Ya na bature ning kon. Karo sapi, Pak. Karo kebo. Ji, bature sampeyan ku kebo. Karo sontong. Oh, sontong. Iya. Bak awaya meneh ku ya biasane ngedongo, dele. Iya, Pak. Iya. Tuli buat saya bagian kayang kanan enggak aktif. Buat saya ku anu mataan. Sujud. Aduh, tuh. Lah, ya beli jarega. Oh, iya dengan janjinya kan selak ketak. Oh, dijungjung sarungnya ayah. Perangsannya mancing. Digerayang. Masih dawa. Ayo, digulung maning mang. Terus nanjak. Digerayang maning, digerayang. Gerayang. Masih dawa. Yuh, ini yang digulung mana? Alah. Jago sing bener. Eling-eling anak-anak haji manten. Ya, waya sholat hajat kaya-kaya majat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu shomad. Hei! Takon dingin wong sembayang ku madep ya ku mengulon. Kiblat ka mendi kiblat takon mendi karo wong kene ndi kulone bundi kulone. Oh. Bener mana ya wis kita sing salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu shomad. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, setor motor suki kika kita waya ditagih. Tembleknya wis gak wirik payah. Yuh sirah. Yuh sirah. Sasa. Sasa dianggup maning sarunge. Ya barengan bakal wirik ku tengahan wulan bocah hun mah. Raja ngawet ku ya beli pada rumah salam malah itu wis gak wirik. Lah. Pengen rokok beli dua krek. Ngelang krek ke jalan. Orang dua. Kami aja ngelang krek. Orang dua. Ngelang ini siapa ya pengen rokok? Kamu sih gak usah ngelang krek. Krek hilang. Sontong sih ya dua beli ya. Ngelang krek ke ganyong. Beli dua krek. Beli dua kerek. Beli duwe keren. Eh, wingi sore sirang atiku ngerek-ngerek karo ngendi? Pedaringan. Ning pedaringan. Ning. Ya Allah, ning pedaringan. Pedaringan. Pedaringan. Ning pedaringan. Ning pedaringan. Ning pedaringan. Ning pedaringan. Ning pedaringan. Eh, ning pedaringane langka. Tuku wae, tuku wae, tuku wae, tuku wae, tuku wae. Kita nek beli duit. Hutang abae, hutang abae, hutang abae. Eh wong kene nek lak sing kenal utange boli. Nyolong abae, nyolong abae, nyolong abae. Kurang ajar lo. Eh teplo. Wong lagi wirid dicecek. Eh, diumbangi Gusti Allah lah kaplek. Diumbangi Gusti Allah soten bakal wirid bener. Masa wong wirid nyolong abae, nyolong abae, nyolong abae. Eh, buah akan ada orang wiri jadi orang takodi kelangan kender saya satu len. Sangkanya gak cangkem sing lete-lete gua jadi gawa, oon. Rem, gawa cangkem di. Cangkem sing jinek sing masih ning bengkel ke diala. Sadel motor apa? Masa orang wiri ya bu, ada orang wiri nyolong ngebaik, nyolong ngebaik, nyolong ngebaik. Jelangka dengkol. Bulan kenang hari beli serai makanya konan kudubu. Serai asalnya kudubu. Demen sontong biang kalah rebutan nenek. Ora sudi, demen apa nih sontong biang saking apa nih? Ayu ayu, ayu sultan raine. Arya Ari Wonge. Yeah, bakal lunga kubuan ini makanya Sri Kandi kau sialin. Mung sayang nyong geng sebelah bakal lunga ibu. Ayo. Eh perang serang sontong biang beli kayak konon lunga nih. Beli kayak konon apa nih wong lunga yang kayak entong dobol. Semana lunga kaya Sri Kandi nih. Tuli pantes wadone kaya konon raine kaya sirak lanang itu. Kayak pas ya. Sebab ora umum. Ora umum kaya Aril bu. Ari Batur mah bu sendiri bodiku rambut. Rambut. Ari Batur kita masih diri bodiku cocot. Karena diri bonding kan cangkem jelancip ngeliwati cumur bangire. Warna kakaknya wong kaya gaplok orang gak isin. Ya wong iskaton wong kaya ini genyang rainnya sirak ayang kononku. Gara dibeli isin gue ya. Rai jebangir cocot karo cungur. Oh bu, tak jak bulet tekang tewang sama temenan. Tekang tewang tak jak bulet. Rai karo kukusan masih mending kukusan. Mending kukusan? Mending kukusan. Hari kukusan kaya apa blok? Jari kukusan lu kaya soting kalancip. Oh. Kok sih kaya sorting kok, jare ke jare. Yang mulai gak greget baik, sirap blok ke sirap. Kok greget baik. Greget apa nih? Kayak maning guri mola. Ngangsu. Ngangsu. Bebasu. Bebasu. Ibu Yaya lagi turu sirap blok. Lagi turu. Tak intip. Wih, saja sok intip ibu Yaya. Blah, gitu. Rangga tua diintip ikan gua apa? Eh, putih sirap blok. Putih apa nih? Putih le. Putih le, jasik putih. Putih sirap kuku dia sirap blok. Pengen suki beli? Pengen. Pengen duit beli? Pengen. Pengen duit beli? Pengen. Pengen motor bagus beli? Pengen. Wong pengen. Pengen katil beli? Pengen. Aja mengkatil gak blok? Mong katil mah. Mong rang sirap durung doyan. Bosen beli urip dadi bujang. Bosen pengen dadi wong sugi. Bosen beli urip melarat. Bosen. Bosen beli urip. Bosen. Saya bosan urip sebenarnya yang pasti ada. Urip bosan, pak urip bosan lo selor. Beli syuting ga? Maya lemah jadi artis. Kesirian barang maya. Bantur molang guri nenembangan. Kesirian ya? Ya kesirian. Pengen ya? Pengen kayak sirak. Baka pengen kayak kita belajar. Belajar ke sirak? Iya. Sirak tukang nembang ini. Kita tukang nembang. Tukang nembang. Mm-mm. Terus belajar ini yang? Pengen? Pengen! Bagus! Baka kita wong santri. Wong santri. Nembangnya aja sing angel-angel. Ya ya. Sing bernapaskan Islam. Sing berbau Islam. Apa maning sira anakan kaji manten. Kaji harus sing mantennya kira-kira bu? Anak. Anak gak kubu ya bu? Anak kaji sing manten gak? Nah apa sih? Kaji sing wis. Ha. Bisa baik. Baka wong santri, wong santri. Baka sugi sawah ngucape alhamdulillah. Heh, baka sugi sawah ku alhamdulillah. Aya. Gampang. Sekian sontong jawabe alhamdulillah. Beres. Bisa? Bisa. Bisa dicoba? Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing enak ambil Bapak Haji Sakure meneng upai 20.000. Sing enak? Iya. Sing enak priwe, Plok? Alhamdulillah. Ay, ya kaya konon nih mau. Alhamdulillah ya kita nurut nih, mau belajar. Ayo. Alhamdulillah. Pinter. Eling-eling wong cocote monyong. Isin. Bakasin cocote monyong mah enak. Enak ta? Ya wis, dah bak. Bakasin cocote monyong monyong ku enak. Enak. Sikile masing kene, lambene wis tekan syuting. Kaya kaya seteng ngarane ge ya. Tampak. Wis, menang. Yo. Alhamdulillah. Kita dingin nyong. Kita dingin. Sira dingin? Iya. Terus tak sira. Terus sira. Eyang. Iya. Sugi sawah. Alhamdulillah. Sugi pari. Alhamdulillah. Sugi duit. Alhamdulillah. Mertua mati. Alhamdulillah. Mertua mati di alhamdulillah. Mertua neri aku plek. Kar warisan. Kari jengkok kebesi dah. Lumayan jengkok ga. Beli dewi kan lagu pun macam aja mertua mertua garang jauh pengantin anyar. Ganti. Ganti. Karo lagu apa? Ya sejene sejene. Sejene. Sejene. Lamun kita wong Islam kita mangkat neng tajuk sira melu beli. Melu. Jawab ya kita melu. Eh? Kila kulane melu. Kulane melu jawabnya. Ayo, wis. Wis, iya, meneh. Lepas di. Gini, nyong. Ayo, bukan kono, jaya, ya. Kula melu. Nah. Pinter. Kita dingin. Kula melu. Kita dingin. Beli bareng, kah? Beli aja bareng-barengan. Ya, wis. Mangkat ngaji. Kula mangkat ning langgar kula melu mangkat ning masjid kula melu merko sawedus kula melu usah kagak semono bae wah cong los kita sing jawab los kita sing jawab nang wedus weruh beli wedus ya weruh adusnya sewulan sepisan apa? Contong biang sing saben dina adus bener gatel-gatel deh sing diluruh sing gatel-gatel ku goblok sing diluruh sing gatel ya serap kita sing jawab serap yang gak bisa brok sugi pari alhamdulillah sugi duit alhamdulillah mangkat ning tacu reange angkat ngaji ah goblok berarti ya angkat ngaji kan ya angkat ngaji mulanya aja mikir be ucak uripku kalah ya mikiri kucak baik sira ku suwe-suwe ne ku senaku nafsu sing sirane mikir be ucak kalah pasang aja metu jaran sira mangkat ngaji kula melu mangkat sembahyang kula melu mangkat ning tacu kula melu merko sawedus lo sira bae uas lo sira bae kita ngomong karo wedusku sira bae ira bae los jarane gak pilit ya Bu ya arane gak pilit arane gak ana maning ana maning apa lamun jare wong Sunda iki mah wong Sunda nah nang Sunda orang melagu daripada lagu kuwen domba nadi mandiin kukuring jare sirane ku kukuring bak jare wong Jawa nih nang kita aja mang Sunda bokot sirane nyelewet maning kok jadi jawaban bae jawabe garang mah ya Sunda ne beli nang kita jawabnya Ibu kaji kini, pedi ketipu matur pasuwun bisa beli dongannya ku iya, dongan rubung, sing dirubung apa blok? Sing dirubung ya gula nang semut kok blok iya, matur pasuwun, bapak tuan rumah, ibu tuan rumah Lamun telung mene maning mesedeng. Ngeraik. Kabeh kasirah ngeraik. Oon bocah. Jawab e. Priwen. Nang kita ya. Ya usah yu. Wedusnya diadusi. Nang kita. Wedusnya dikandangi. Nang kita. Wedusnya diempani. Nang kita. Wedusnya pada meteng. Nang kita. Kenapa berjamblasakan? Wedus baik, kok yang apa pada... Ya wis bro, kita sih jawab nang kita. Gampang sih Rayi. Bro. Wedusnya diadusi. Nang kita wedusnya pada meteng. Nang sira, nang sira. Uwas, pokoknya wudang-dang. Ah, makanya blok. Apa nih ah? Nang kita tenang sira kan? Eh? Sira dia sira, ini mau priwe. Priwe sih kan ya bu, ini kelingan. Bro. Ah, saya batu nendah si uang. Wis gak aja mau kau blok sira mepilit. Sira mah pilih buaya. Iya. Paling anak butuh sewinya kita lahiran aturan muninya embe. Lahiran muninya bapak. Wadah barang akan plok. Sira lah nangnya barang. Isin rangnya plok. Ibu gak jaman ibu ya. Ibu ya lah. Ya dus. Maju, maju, maju, maju, maju, maju. Sing santer toh. Sing santer toh. Sedikit plok, balik balik plok. Santer to. Datang bulan ngidul plok. Plok mlayune mung diplok. Reang masih nyuwut plok. Lho. Ari-ari tok kalang sing goblok cengap. Rang dagatel magate kayang kono. Bantel lagi gancok ukur-ukur wek. Lho. Lagi winginane tak intip. Disangka langkah kita. Loh. Kita kan ning jero kamar. Ning kamar WC. Kamar mandi. Barang ibu jajar panagus runtul. Udar-udar kaunti lodro. Udar-udar tapi pak lodro. Ari randa gatel mas ejen adu sega. Ari batur mas sibuk. Biur ning awak orang. Bak randa gatel mas biur. Sibuk. Disiram makannya kuning tembok. Biur. Terus ku dewiaknya ku sibuk maning. Dudu awak sih disiramku. Bokong pak. Biur je, dia tu bokongnya karo tembok u geserek, geserek, geserek, geserek. Aduh, eh siram mewarna kesun, ana wonge, ana wonge, batek. Alah. Oh, rang dah batel ya ko, rang dah robrek ya, rang dah robrek. Arta hidup siram orang tangi. Hey, perang sana kita ni berdus pengen kawin apa? Eh, geserek, geserek. Majikan kesilah ke segatel rong gatel ya? Segatel rong gatel kok bu? Ah iya beli gatel mendingan beli kayak konon. Ari beli gatel mah setirnya gak masak kayak parabola. Kurang ajar sih aku. Ari jarang nih gatel mah beli nerima. Ya kenapa sih kita kok? Gelung kayak setirnya ke sedan. Ya Allah, randa gatel, randa gatel. Gelung gua nih kayak setir sedan. Air ini kemuyo. Ah, jelok mana kak? Mamaan kayak buta cilik. Harus nangis, Pak, harus nangis. Aja sih, aku dipikir-pikir, Pak. Tong, tong, tong, tong, nanya tong, nanya tong, tong, tong. Iya sih, enak karena sirah, Rang. Doyak kudus. Bakat dagang pelembungan, mau ini apa, tong? Ngekok. Dagang pelembungan munine ngekok. Dagang sempretan munine ngekok. Wong medal desa ambekane ngekok. Rangda sing tua kudu di ngekok. Aduh bu, aduh bu, ayo aduh aduh. Ayo ngekokkan srok. Ayo ngekok srok. Ngekok srok. Blok, sira dingin terus reang blok. Alah, pengen. Perang sana kita nih, awak warisan apa? Warisan tak wakeku. Ngece barangnya mas sirak. Ngece, ngake keuang beli kayu. Pada baik, teplok kayak teploke. Ya iya ningan. Sontong ya kayak sontonge. Bakas sontong. Dokumen kumis meletik. gedong kaya temenan wae balik nang kreator. Kasiwun, kasiwun. Kita ya, Ca. Eh, sira kok pada mikir nang beli sini, kita kok mikir nang beli. Mikir apa sih, Bu? Ya Allah, ya Robi Gusti. Eh, kita ki lagi pusing, lagi pusing. Aja pusing-pusing, aja putek-putek. Pusingnya nang apa? Mangsa wong sugih aja pusing. Eh, beli pusingnya priben. Niat pusing mawa sotong, Bu, rabine. Waya lahiran duit langka, pusing das. Eh, bakal kita ku beli pusing mikiri duit beli? Mikiri wong lanang. Siapa yang pusing mikiri apa? Ora pusing mikiri wong lanang, dura kita rangga kepengen kawin beli. Bukan, pengen apa, Bu? Pengen kawin karo AA otong wae, Bu. Kurang ajar. Eh, si wawit pengen digelem-gelem sampai sakit akine wis pati gangger pe. Seindane, lamun ibu yaya kawin karo sira. Karo Aril. Anak wong kawin kan suwe-suwe kuwi kena plem. Matem. Jenang dinget nguk sih. Ki. Sing tak pikir iki nak tak itong. Dudu masalah apa-apa nih tong. Oh, pingin blok. Mending-mending aneh sing wadon meteng lahir ki mulus mujur metune bocah. Lamun metune jukung cilik gedene priwe. Eh. Masa wong meteng jek metune jukung. Ya wong lanange jangkeme kaya jukung. Pengen gue dijukung. Orang pengen goblok beli gelem dijukung ibu nega. Orang gelem. Si enak mati ngok. Wis aja guyonan baik ya. Runya sih. Jadi yang mampu tuh baik gula kurang sopan karo sampean. Hari sing sebenernya gula kepengen ngibur sampean, rehning sampean ting lamun. Baik sekono. Eh, bling lamunnya priben. Kita ku mikiri mantu melas, bahkan deleng mantuku. Mantu dimelasi. Ci, ya mantu gandingan hari bener maya kudu dimelasi. Ya kun kan dari sana lakinya napa? Justru kun, lakinya ku anaknya kita ku, sekarang Hendy ku. Bisa, mulai dengar bantu dikit, guri, bebasu maning. Bebasu maning, los. Ada bebasu maning, los. Ketukan ngeblok. Endinya nang apa sih, Bu? Endinya ku, blok. Baru dewek, kor arang-arang balik. Arang-arang balik, ya bang usaha aja arang-arang balik, Bu. Baka balik, sekala balik. Ngamuk-ngamuk. Rabine diamuk. Coba bocah kekurangan apa sih? Paingan agak buari balik sempoyongan ya Bu. Oh, baka balik mabok. Baka tekani ngumah rabine diseneni diumbangi. Kurang apa sih dengan rabi semono ayueku? Kurang apa sih rabi semono nuruteku? Paingan agak bu ini sore bu. Si Kurnia aku nih pojok rumah kan. Iya. Baring geramut, be matane ngelimbang-limbang metu banyu matane bu. Kum. Nang apa nok? Jare kita nek kelilipan ora jeman. Pantese iki lagi ngelamun iki ini ya, Bu. Barang emang lamun. Lamun barang emang. Jare kita kurang sepira duwe rabi semono ayune. Rabi ayu nurut, nurut. Soleha, soleha. Setia, setia. Bu. Enggak pengen mau ora kaya kono nek endiku. Barang Endi makayane dadi dadak-dadak Endi kelakuannya berubah arogan kayak ngono. Ya iku njang ga undangan kongkon mene. Kadingin Bu. Ibu Yaya sing dadi wong tua kudu bisa nasehati Endi. Sebab apa Bu? Sebab apa? Bokat jare sapa kin godane wong rumah tangga Bu. Endi kan lagi sukses Ibu. Kuniku plok. Bakal dinasehati kudu dua tine. Ning wong tuwa kan lawan. Endi lawan blok wani dadi embo. Sekin kurnia Endi, Bu. Undangan bokatan lagi apa bokat lagi? Undang. Lamun ya. Nok, Kur. Nok. Cucian ini udah dingin ini, ditundang ini. Hari wis kaya kenen, kaya nangis. Kaya nangis maning batine. Utak mimpi. Apa, Mang? Utak mimpi. Tundang ini mimpi. Bisa dekat nama. Apa haji sampe ini? Duru. Cucian ini sebenarnya agak duru. Bapak haji sakur. Turu ngaturaken matur kesuwun gumeteng Bapak Kaji Sakur dhewe. Sareng Ibu Haji Sri Kedhi. Eleh. Bapak Haji Sakur. Terus mi, terus mi. Bapak Haji Sakur kang ditembangi Mimi Haji Sri dewek kang mirengaken. Mimi Haji Sri, Mimi Haji Sri. Mimi Haji Sri, Mimi Haji Sri, Mimi Haji Sri. Sareng Mama Haji Takure. Rasia kedingeling-eling makaneling Mama Haji Sakur sarang Ibu Haji Sri eta kasuhun Kurnia anak tamu sing Bapak Haji Sakur sing Bapak Haji Sakur Ibu Haji Sri Ibu Haji Sri nang dikit mana cuciannya durung berangkat durung mang kok mamang sing berangkat kan ya iya iya mang sekalian ya mang Los pragat nang cucian Kono kekongkon liren dengan melas Kurnia Lagi apa sih nok lamun baikku Jari dewek mami kulaku mi lagi mikiri be mas Hendi Hendinya durung balik tak? Durung usoli Pirang dina beli balik-balik mas Hendi Pukat wara-wara bari mimi Geli siranok Ora wara-wara Hendiku Sing sabar bayanok ya Kang sabar bakal ngadepi endiku Berua dewek wonge kaya konon Gini Sebab ini ngomongkan nok pada baik Endiku wani pisan karo wong tua Berua dewek nok Bapak bakal mimi ngomong lawan Baka mimi nasehati dudu atine Dadi noke sing dadi rabine kudu kang sabar ya nok ya Aja lok diladeni baka endi nyewot ya Sekini wis berubah ya mi Sifatnya mas yang dibeli kaya bengen Ya iku Bengen manurut nok karan endiku Apa manini wong tua wadon Ora lokan lawan Barangkin wis bisa makaya Kaya-kaya berubah pisan Berubah pisan Mulane sing tek jaluk ning mimi Nok Kurnia aku tukang sabar Delengen mimi Ajen deleng Hendi ya nok ya Bagian bae Hendi si arepan kaya ngapa Arepan kepriben Kader mimi sayang Kurnia. Aduh ya Allah, tekan aku cepat banget ngamuk-ngamuk. Bibi. Wayamene lawang nutup bang. Aja ning ngono. Hai. Iku nang. Bukan dikit rabange bukan. Lagi pada apa? Sok kangen, sok rindu. Hebat sih lo. Ya gulakan istrine sampean, Mas. Ngerti. Mana? Wong lanang dau tekan. Beli cukup suguhane karo mundur menju kaya kono. Wis ngopi nih warung. Pengen mam. Wis mangan dalan. Jadi sampeyan pengen apa mas? Aja sok perhatian sih. Endi, wong rabi nira ku kangen. Alah, mimi cuma bisa nutup nutupi baik. Orang nutup nutupi memang kenyataannya mengkonon mingan. Kepengen sono, kepengen seneng, kepengen ngormati laki. Bosen nih. Kurnia, medis. Wong lanang arep ngomong. Sira kudu ngerti saiki. Urip ning kene mangan tinggal mangan. Nyandang tinggal nyandang. Nanging ora cukup karo kaya konon bae. Mas, Endi, Mas. Salah kula apa ning sampeyanku, Mas? pura-pura ora ngerti. Inok wong lanang usaha nggih deleng wong kene mah wong wadon sing bandu-bandu ari sira uripe jogrok kene rumah. Ya Allah Andi, pirang-pirang wadon nek digawe sira. Kang Eling, coba Kang Eling, sira kok ora sadar-sadar ya, kurang apa sih nang rabi semono nurute bibi. Rabi semono ayune, rabi semono sabare, kurang sepira. Ya Allah Hendi, bokat bibi sayang, bokat bibi eman karo mantu lebih sayang daripada anak. Los tibun. Dadi kaya konon siraku. Bibi, bibi saya kira lebih enak orang. Berkat ceripayai siapa? Hendi, percuma nang dunia melimpah, percuma sugi harta, tapi uripe mimi berbahagia karena tindakan sirak. Urusan rumah tangga ini karo Kurnia, mimi ora usah melu mantu. Sabar ya nak. Kurnia. Diromok kuping sih. Gobroge diromok ya nak. Sepisan mana wong lanang arep ngomong karo sira. Bokat sira eman sayang karo wong lanang. Nang tuh sira kudu pinter. Wong lanang luwes sing omah, sira nek ning gedonga. Ora cukup karo nangis-nangisan bae sih, Pak. Kula kudu donga bakal masih endi mi? Alah. Kula kudu sabar bakal masih endi. Bukti nih. Menesi. Baka pengen kudu weru, pengen kudu jelas sama menesi. Menesi. Sebenarnya Hendi duwe dendam karo wong tuane sira. Kelingan sira nang zaman semana.